Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang ke-15 ya, dari Kitabus Shalah ya, yaitu tentang salat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Sampai pada masalah yang ke-8. Kita masuk pada masalah yang terakhir dari bab ini, yaitu masalah yang ke-9. Al-mas'alatut tasi'ah. Masalah yang ke-9, at-ta'ziyatu wa hukmuha wa kaifiyatuha. Ta'ziyah, kemudian hukumnya dan tata caranya. Wa ta'ziyatu hiya tasliyatul musab wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatih. Ta'ziyah adalah tasliyatul musab, menghibur orang yang sedang terkena musibah. Wa taqwiyatuhu, dan memberikan kekuatan kepadanya agar dia bisa sabar dalam menerima musibah tersebut atau dalam menanggung musibah tersebut. Ini makna ta'ziyah. Fatadhkuru lahul adiyata wal adhkar al waridata fi fadilati sabri wal ihtisab. Maka di saat ta'ziyah, engkau sebutkan kepadanya, yaitu kepada orang yang sedang terkena musibah, engkau sebutkan kepadanya doa-doa dan dikir-dikir yang datang ya, tentang keutamaan sabar dan ihtisab. Engkau sebutkan tentang na'am keutamaan sabar ketika terkena musibah, ya. Kemudian keutamaan mengharap pahala ketika terkena musibah, ya. Nah, engkau sebutkan kepadanya lafad-lafad yang disyariatkan, ya, ketika bertakziah, ya. Isbir wahtasib ya akhi, misalkan, ya, sabarlah dan haraplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku, ya. Dan dikir-dikir yang lain atau lafad-lafad yang lain, ya, yang disyariatkan untuk diucapkan kepada orang yang terkena musibah. Nanti akan disebutkan contohnya. Ini makna takziah. Wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yukhaffifu 'anhum min musabihim wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabr bima thabata 'anhu sallallahu 'alaihi wasallam in kana ya'lamu wa yastahdiru. Dan disyariatkan wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit, disyariatkan untuk melakukan takziah kepada keluarga mayit, itu menghiburnya, ya, menguatkan dia supaya sabar, ya. Bima yukhaffifu anhum min musabihim, disyariatkan untuk takziah kepada keluarga mayit dengan perkara yang bisa meringankan musibah yang sedang mereka alami. Wa yahmiluhum 'ala ridha was-sabr, dan membawa mereka agar bisa ridha terhadap musibah tersebut dan sabar dalam menjalani musibah tersebut. Disyariatkan untuk takziah kepada keluarga mayit, ya, dengan melakukan hal yang bisa meringankan beban musibah mereka, ya. Dan juga menyampaikan kepada mereka hal-hal yang bisa menjadikan mereka ridho terhadap musibah tersebut dan bisa menjadikan mereka sabar terhadap musibah tersebut. Dengan apa? Bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafad-lafad yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kana ya'lamu, jika dia tahu, jika dia tahu. Wa yastahdiruh, dan dia hafal, ya, bisa menghadirkan lafad-lafad tersebut di saat itu juga. Nah, ini yang dilakukan ketika takziah. Ya, engkau menyebutkan lafad-lafad yang disyariatkan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada keluarga korban atau ke keluarga mayit. Ya, nah, kalau kita hafal lafadznya, ya, kalau kita bisa menghadirkan di saat itu juga. Kalau tidak bagaimana? Wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil hasan alladhi yuhaqqiqul ghard. Kalau enggak bisa, maka dengan ucapan-ucapan yang bagus, ucapan-ucapan yang baik yang mudah baginya. Ya. Yaitu dia mengucapkan ucapan yang baik, ya. Nah, yang bisa dia ucapkan atau yang mudah baginya untuk mengucapkannya, alladhi yuhaqqiqul ghard, yang ucapan tersebut, nah, bisa mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya, nah, untuk menasehati dia agar dia sabar dan ridho. Gitu. Nah, kalau kita enggak bisa dengan lafadz-lafadz yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan kalamul hasan, ya, dengan bahasa yang baik atau ucapan yang baik yang bisa sampai kepada tujuan, ya, tujuan daripada takziah. Ya, kalau bahasa kita ya, ya sabar ya akhi ya. Nah, ya. Dengan kalimat yang mudah, yang bisa kita ucapkan untuk keluarga mayit. Nah. Wala yukhalifu syara, dan kalimat-kalimat tersebut tidak menyelisih syariat. Itu jika dia tidak mampu mendatangkan lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bertaziah, ya, untuk diucapkan kepada keluarga mayit, ya, maka dia boleh mengucapkan dengan ucapan yang mudah baginya, ya, yang bisa na'am mencapai tujuan daripada takziah tersebut. Ya. Ucapan yang mudah baginya, akan tetapi ucapan tersebut bukan ucapan yang menyelisihi syariat. Kemudian di sini disebutkan salah satu lafaz yang disyariatkan untuk diucapkan untuk keluarga mayit. Yaitu hadis yang datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa'an Usamata ibni Zaidin qal, dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Kemudian salah satu putri beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar na'am utusan tersebut, atau agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui berita tentang kematian anak putrinya tersebut, anak dari salah satu putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu putri sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri beliau mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya bayinya, ya, atau anaknya ada yang meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berkata kepada utusan itu yang diutus oleh putri beliau sallallahu alaihi wasallam, irji ilaiha, kembalilah engkau kepadanya, fa akhbirha, dan khabarkan kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahwasannya milik Allah lah apa-apa yang telah Allah ambil, dan milik Allah lah apa-apa yang telah Allah berikan. Jadi semua yang Allah berikan kepada hambanya, atau apa yang Allah ambil dari hambanya, itu semua milik Allah. termasuk anak keturunan. Nah, termasuk kita semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, kembalilah engkau dan kabarkan kepadanya bahwasannya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu dengan ajal yang telah ditetapkan. Ada ajal waktu yang telah ditetapkan. Famurha fal tasbir wal tahtasib. Maka perintahkan kepadanya agar dia sabar dan juga mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa lafadznya? Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Fasbir wahtasib. Wa hadza min ahsanil alfadhil waridati fi ta'ziyah. Dan ini termasuk lafaz yang paling baik, termasuk lafaz yang paling bagus dari lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berta'ziyah. Dalam bahasa kita melayat ya. Nah. Atau berbela sungkawa. Nah. Ini termasuk lafaz yang paling baik, ya, paling bagus. Ya. Itu dia mengatakan, na'am, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma fasbir wahtasib. Wahai saudaraku, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan milik Allah apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ditetapkan, na'am, dengan ajal yang telah ditetapkan. Ya. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya. Maka sabarlah engkau dan mintalah pahala dan haraplah pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jika dia hafal lafaz ini, ya. Jika tidak maka cukup isbir ya akhi, isbir wahtasib ya. Atau jika tidak bisa juga yang seperti ini maka dengan bahasa yang dia bisa, dengan bahasa yang mudah baginya. Yang tujuannya adalah menghibur dia dan menguatkan dia ya, agar dia sabar ya, agar dia bisa mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah tersebut. Ya. Kemudian, wayam bagi indal azaa' tajannubu ba'dil umuri allati intasharat bainan nas. Dan seyogianya ketika melakukan takziah ya, melayat atau ingin mengucapkan bela sungkawa ya, kepada keluarga korban, hendaknya menjauhi sebagian perkara-perkara yang telah tersebar di tengah-tengah manusia. Walaysa laha aslun fi syar. Dan perkara tersebut tidak ada asalnya di dalam syariat. Dan ini harus diperhatikan. Yang demikian karena at-ta'ziyah ya ibadah. Nah, maka harus dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya ketika melakukan takziah menjauhi perkara-perkara ya, yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat ini. Tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Walaupun itu sudah menyebar di seluruh dunia. Di seluruh na'am atau di tengah-tengah manusia. Nah. Artinya banyaknya manusia melakukan suatu amalan ya, bukan dalil dari benarnya amalan tersebut. Nah. Wah ini semua melakukan ini. Nah. Banyaknya pengikut, banyaknya orang yang melakukan sesuatu ya, tidak menunjukkan kebenaran sesuatu tersebut. Tetapi yang menunjukkan kebenaran tentang sesuatu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak perintahnya dari Allah, syariatnya dari Allah? Ada enggak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada ya, jangan dilakukan. Karena ibadah tauqifiyah, ibadah itu tauqifiyah. Itu berhenti di atas dalil. Kalau ada dalilnya kerjakan, kalau enggak ada jangan. Ya. Jangan sok pinter membuat cara-cara ibadah tersendiri. Ya. Jangan. Nah, karena semua na'am kebaikan dan cara-cara ibadah yang benar ya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang tidak ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam ya jangan dikerjakan ya. Maka diantara perkara yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang sedang melakukan takziah ya, nah, atau juga perkara yang penting untuk diperhatikan bagi keluarga mayit tentunya ya, nah, adalah menghindar dan menjauh dari hal-hal yang nah, sudah tersebar di tengah-tengah manusia, akan tetapi tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Minha, apa saja itu di antaranya? Yang pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khassin. Bijalbil karasi wal idha'ati wal kira. Berkumpul ya, bersama ketika takziah ya, di tempat yang khusus ya, dengan na'am menyiapkan kursi-kursi yang khusus ya, kemudian juga penerangan. Nah, kemudian kiro, jamuan dan hidangan. Ya. Nah, orang lagi sedih, lagi berduka cita, terbebani dengan menyiapkan ini. Ya. Harus nyewa tenda, nyewa kursi, ya. Menyiapkan hidangan, ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Sedang bersedih, ya. Sedang berduka. Ya. Maka ini hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, tidak pula dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Oh, ini kan sudah tersebar di kalangan masyarakat, ya. Taib, ya. Yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Amalut ta'ami khilala ayyamil aza min kibali ahli al-mayyit li diyafatil waridina lil aza. Membuat makanan di hari-hari takziah, ya, yang dibuat oleh keluarga mayit untuk menjamu orang-orang yang datang melakukan takziah. Jadi keluarga mayit, wah, sibuk juga masak, nah, ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu untuk apa? Untuk menjamu orang-orang yang datang bertakziah. Padahal mereka sedang berduka cita, ya. Nah, sedang bersedih, ya. Sedang terkena musibah, ya. Nah, namun terbebani dengan hal-hal yang seperti ini. Apa dalilnya? Ya. Enggak bolehnya keluarga mayit menyiapkan hidangan, na'am, untuk orang-orang yang datang bertakziah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dari sahabat Jarir Al-Bajali, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kata sahabat ini, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa soni'atahu at-ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah. Ini ucapan sahabat, ya. Nah, kami dahulu, kata Jarir Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, kami dahulu menganggap ijtima' berkumpul di keluarga mayit, ya, dan keluarga mayit membuat makanan, ya, untuk orang-orang yang berkumpul tersebut, kami setelah dikuburkannya mayit, ya, maka kami menganggap hal tersebut minan niyahah, termasuk dari bentuk niyahah, bentuk meratapi mayit. Nah, ini dalilnya. Karena kita berbicara harus dengan dalil. Nah, kita mengatakan, oh gak boleh begini, gak boleh begitu, harus dengan dalil. Nah, atau kita mengatakan, ini harus begini, harus begitu, ya, juga harus dengan adillah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, nah, menganggap berkumpulnya manusia di keluarga mayit, kemudian keluarga mayit membuat makanan untuk mereka, ini termasuk daripada bentuk niyahah, meratapi mayit. Ats-tsalitsah. Yang ketiga. Atau ats-tsalits. Yang ketiga. Dari hal-hal yang harus dijauhi, ya, ketika bertakziah, karena tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Yang ketiga adalah tikrar takziah, berulang-ulang takziahnya. Fa ba'dun nas yadhhabu ila ahli al-mayyit akthar min marrah yu'azzihim. Sebagian manusia pergi menemui keluarga mayit lebih dari sekali, ya, dalam rangka untuk bertakziah. Nah, hari pertama takziah, hari kedua takziah lagi, makan lagi di situ. Hari ketiga takziah lagi, makan lagi di situ. Kesempatan, ya, untuk cari makan. Nah, Allahul musta'an. Mengulang-ulang takziahnya, ya, lebih dari satu kali. Wal aslu an takuna takziyatu marratan wahidatan. Dan hukum asalnya takziah itu sekali. Walakin akan tetapi, idza kana al-qasdu min tikrari at-tadzkir wal amr bis-sabr, apabila tujuan mengulangi takziahnya, ya, tujuannya untuk tazkir, untuk mengingatkan keluarga mayit dan memerintahkan dia supaya sabar. Waridho bi qada'illahi wa qadari, dan supaya dia ridho dengan ketetapan Allah dan takdirnya, fala ba'sa. Maka kalau tujuannya seperti ini, tidak mengapa. Ya. Misalkan dia masih mendengar berita bahwasanya keluarga mayit ini masih menangis, masih masih ada yang meraung-raung ya. Nah. Dan seterusnya, maka besoknya dia takziah lagi. Ngingatkan ya. Sabar ya akhi. Sabar ya akhi. Ternyata sekian hari juga masih seperti itu. Berkabung berlebihan. Maka dia datang lagi untuk mengingatkan. Kalau tujuannya seperti ini tidak mengapa. Wa amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasdi fala yanbaghi. Adapun jika tujuan dia mengulang-ulang takziahnya bukan untuk tujuan ini, ya, fala yang bagi, maka tidak seyogianya, tidak sepantasnya dia mengulang-ulang takziah. Nah, apalagi kalau tujuannya hanya untuk sekedar mendapatkan hidangan. Ada orang meninggal dunia kesempatan makan gratis. Tidak boleh seperti ini. Malah semestinya kita yang membantu mayit. Ya. Kita yang membantu mayit, kita yang bawa makanan untuk mayit. Karena kepada keluarga mayit maksudnya. Kita membantu keluarga mayit membuatkan makanan untuknya karena dia sedang sedih, ya. Nah. Sedang sibuk dengan urusan ini dan urusan itu, ya. Maka mestinya kita yang membantu, ya. Bukan malah kita mengambil kesempatan, ya. Allahul musta'an. Maka jika tujuannya tadi untuk mengingatkan dia, memerintahkan dia untuk sabar dan ridho dengan takdir Allah, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya mengulang-ulang takziahnya selain itu, maka tidak seyogianya. Kenapa? Li'adami thubuti dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Karena tidak ada na'am tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak pernah Rasulullah SAW mengulang-ulang takziah. Demikian pula para sahabatnya. Nah, masih dua paragraf lagi. Fadhal al-mu'adzin ya'dzin. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan di sini wasunnatu an ya'mala aqribaul mayyiti wa jiranuhu li ahlil mayyiti ta'aman. Dan yang disunnahkan adalah hendaknya karib kerabat mayit atau tetangga-tetangganya, merekalah yang membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Untuk meringankan beban mereka yang sedang bersedih. Misalkan tetangga kita sedang berduka cita, ya. Maka tetangga, kita sebagai tetangga kita, kirim makanan, ya. Karena mungkin tetangga kita yang sedang berduka cita nggak sempat masak, ya. karena sedang tersibukkan atau karena sedang bersedih, ya, maka kita yang memberikan, kita yang mengirim makanan. Ini yang sunnah, ya. Jadi yang tamu atau yang tetangga atau yang saudara atau teman, mereka yang membawa makanan untuk keluarga mayit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud, juga datang dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Faqad atahum amrun yushgiluhum aw atahum ma yushgiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, atau telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, agar membuatkan makanan untuk Alu Ja'far, untuk keluarga Ja'far yang sedang berduka cita, ya, karena mereka sedang terkena musibah, ya. Hadhihi hiya sunnah, inilah yang sunnah, ya. Wa ammal buka'u wal hazanu 'ala al mayyit fala ba'sa bihi wa yahsulu fil ghalib. Adapun menangis dan bersedih, ini ke pembahasan yang lainnya, ya. Adapun menangis dan sedih karena meninggalnya mayit, fala ba'sa bihi, maka hal seperti ini tidak mengapa, boleh seorang menangis atau bersedih ketika meninggal keluarganya, saudaranya atau temannya. Wa yahsulu fil ghalib, dan ini terjadi secara umum. Secara umum kita sedih. Dan menangis ketika ada kerabat atau keluarga kita yang meninggal dunia. Hal seperti ini la ba'sa bih, tidak mengapa. Wa huwa alladhi tumlihi at-tabi'atu duna takalluf. Inilah tuntutan tabiat, ya. Tabiat manusia, kalau ada yang keluarganya meninggal dunia, ya, anaknya atau saudaranya, pasti dia sedih, ya. Ini sudah tabiat manusia. Sedih dengan adanya musibah. Namun duna takalluf, tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan, ya. Tanpa dengan meraung-raung, ya. Berteriak-teriak. Kenapa enggak saya dulu yang diambil, gitu kan. Dan seterusnya. Ini takalluf. Ini niyahah maksudnya, meratapi mayit. Adapun sekedar menangis, ya. Air matanya menetes, ya. Terseduh-seduh, ya. Sedih, ya. Ketika anaknya meninggal misalkan atau saudaranya, maka tidak mengapa. Biduni takalluf, tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan. Apa dalilnya boleh menangis? Faqad bakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala ibnihi Ibrahim hinamat. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menangis, ya, terhadap Ibrahim atau terhadap putranya, yaitu Ibrahim, ketika Ibrahim putra beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau menangis ketika Naam Ibrahim, ya, salah satu putra beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Waqala, dan beliau berkata, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih, kata beliau. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali ucapan yang bisa menjadikan Rabb kami ridho. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, ya, ketika anaknya Ibrahim, ya, meninggal dunia. Ini dalil bolehnya menangis ketika ada keluarganya atau kerabatnya yang meninggal dunia. Namun tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan. Lakin la yakunu dhalika ala wajhi tasakhut wal jaza' wat tasyakki. Akan tetapi menangis tersebut tidak boleh dalam bentuk tasakhut, tidak boleh dalam bentuk marah. Wal jaza', tidak boleh dalam bentuk berkeluh kesah. Wat tasyakki, dan tidak boleh dalam bentuk mengadu. Ya. Enggak boleh. Nah, menangis karena marah, ya. Berkeluh kesah, tasyakki, ya, mengadu, ya, seolah-olah mengadukan Allah kepada hambanya. Ya. Nah. Mestinya seseorang mengadukan masalahnya kepada Allah, ya. Ini malah Allah diadukan kepada hambanya. Ya. Jadi dia mengadu, nah, kepada makhluk yang lain. Ya. Nah, kenapa Allah mengambil anak saya, misalkan? Allahul musta'an. Jadi bolehnya menangis tersebut, nah, tanpa apa? Tanpa berlebih-lebihan, dan bukan dalam bentuk marah atau keluh kesah atau mengadukan. Itu tanpa berteriak-teriak, ya, tanpa dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak ridho, ya, tidak. Tapi ya menangis, menangis yang wajar, ya, sedih, tersedu-sedu misalkan, meneteskan air mata. Nah. Kemudian dikatakan di sini juga, wa yuhramun nadibu, wa niyahatu wa darbul khudud, wa syakul juyub, dan diharamkan untuk melakukan nadab. Apa itu nadab? Menyebut-nyebut kebaikan mayit. Nah. Ya. Yang demikian karena seolah-olah dia enggak ridho, ya. Orang baik seperti ini, ya, orang soleh seperti ini kok dicabut nyawanya gitu. Nah, seolah-olah dia enggak ridho. Sehingga disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah. Wa niyahatu, dan diharamkan juga niyahah, meratapi mayit, ya, diratapi mayitnya dengan berteriak-teriak, ya, atau mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia tidak ridho dengan meninggalnya salah satu keluarganya misalkan. Niyahah, sampai datang ke kuburan, di kuburan dia enggak mau pulang. Kuburannya dipeluk, ya. Nah, niyahah, ya. Ini namanya meratapi mayit. Wa darbul khudud, dan juga diharamkan memukul menampar-nampar pipi, ya. Nah, saking sedihnya, ya, saking galaunya, pipinya ditampar-tampar, ya. Rambutnya dijambak-jambak. Nah, ya. Wasyakul juyub, dan juga diharamkan merobek-robek baju atau saku. Ya. Tak boleh. Nah. Ketika terkena musibah atau ada keluarga yang meninggal dunia, kemudian dia menangis, kemudian dia memukul-mukul dirinya, ya, baik memukul pipinya ataupun kepalanya ataupun badan yang lain, ya, kemudian bajunya juga dirobek-robek, ya, kemudian rambutnya diacak-acak, ya. Allahul Musta'an, ini bentuk niyahah yang dilarang di dalam agama ini. Apa dalilnya li qaulihi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan dari kami orang yang menampar-nampar pipinya dan orang yang merobek-robek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah dan mengucapkan ucapan seruan jahiliyah. Bagaimana ucapan jahiliyah atau seruan jahiliyah? Yaitu seperti kakaulihi, seperti ucapannya, ya wailah, wa ya suburah, nah, celakalah, ya, nah, binasalah. Dan seterusnya. Dalil yang lain, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'in min jarab." La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini balasan dan siksa bagi orang yang melakukan niyahah, meratapi mayit, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-na'ihatu, seorang yang na'ihah, yang melakukan niyahah, meratapi mayit, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumul qiyamah, maka akan di na'am berdirikan dia pada hari kiamat, ya, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan dikenakan kepadanya baju dari ter, wadir'in min jarab, dan juga dir', baju dari jarab, baju dari jarab, yaitu jarab itu penyakit kudis, penyakit gatal. Nah, atau dir' di sini baju besi, ya. Nah, dir'un, disiksa bagi orang yang melakukan niyahah, meratapi mayit. Di hari kiamat dia akan dipakaikan kepadanya baju yang terbuat dari ter, ya, panas, ya. Nah, baju api, ya. Dan juga na'am dir' dari jarab, baju dari jarab, yaitu penyakit kudis. Wal jarab maradun ma'ruf wa huwa busur ta'alul jilb wa yakunu ma'aha hikkah, ya, penyakit kudis. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka hendaklah seorang mukmin dan seorang muslim dia bersabar ketika terkena musibah, dan hendaklah seorang mukmin dia beriman dengan qada dan takdir Allah, bahwasanya semua yang terjadi telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan, ya. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk. Kemudian kita sabar ketika menerima takdir yang buruk. Dan sabar yang dituntut di sini, ya, sabar inda sodmatil ula, sabar ketika goncangan pertama. Sabar kalau sudah berlalunya waktu, ya. Nah, itu sabar karena berlalunya waktu, ya. Bukan karena sabarnya hati. Ya. Nah, karena sabarnya hati itu ketika goncangan pertama. Ya. Nah, pernah kita bacakan suatu riwayat. Ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang wanita, ya, bersedih, ya, di atas kuburan anaknya atau bayinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan dia untuk apa? Bersabar. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Tapi wanita ini enggak lihat kalau yang menasehatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bi musibati, kata wanita ini, enyah engkau dariku, engkau tidak mengalami musibah yang aku alami. Maka Rasulullah SAW pergi, ya, kemudian diberitahu kepada wanita ini bahwasanya tadi yang menegurmu, yang menasihatimu adalah Rasulullah SAW. Maka bergegas wanita tadi mendatangi rumah Rasulullah SAW. Dan ternyata rumah Rasulullah SAW nggak ada bawabahnya, nggak ada penjaganya, nggak ada pengawalnya. Ya. Kemudian wanita tadi minta maaf. Lam a'rifka, ya. Aku tidak mengetahui kalau itu engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah ketika goncangan pertama. Jadi saat terjadinya musibah, disitulah tuntutan sabar. Adapun kalau sudah berlewat sebulan, berapa hari, ya, kemudian dia mengatakan, sudahlah saya sabar. Ini sabar seperti ini enggak berpahala. Sabar yang berpahala, yang terpuji adalah inda sudmatil ula, ketika goncangan pertama. Kalau sudah sekian waktu lewat baru dia sabar, ya itu namanya sabar karena berlalunya waktu. Bukan karena hatinya. Taib wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.